Suatu malam Adam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika. Termangu hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati, bukan yang diyakini. Oh gila, tak masuk logika. Termangu hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Oh gila, ini tak biasa. Tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna. Tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka. Tak lagi sama arah kiblatnya. Oh cerita kita sulit dicerna. Tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka. Tak lagi sama arah kiblatnya.